Ya, bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala syarih rahimahullah, berkata pensyarah rahimahullah, "Faman ahabba Allah wahdahu wa ahabba fihi wa lahu fa huwa mukhlish." Maka siapa yang cinta kepada Allah saja sendirinya dan mencintai di jalan Allah dan mencintai untuk Allah, mencintai karena Allah dan mencintai untuk Allah, apa bedanya? Fadzilna azakallahu mencintai fihi ai fi sabilillah, mencintai di jalan Allah, mencintai seluruh apa yang dicintai oleh Allah. Sedangkan mencintai untuk Allah artinya ikhlas. Dia mencintai betul-betul karena mengharapkan wajah Allah untuk ibadatan lillahi ta'ala. Baik. Fahuwa mukhlis. Maka orang yang seperti ini baru dikatakan orang yang ikhlas. Wa man ahabbahu wa ahabba ma'ahu ghairuh. Adapun orang yang mencintai Allah tetapi juga mencintai bersama Allah yang lainnya, fahuwa musyrik. Berarti orang itu menyekutukan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu yang menciptakan kalian, dan yang menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. Yaitu yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Wassama'a bina'a, dan menjadikan langit sebagai bangunan atau sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan mengeluarkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah keluarkan dengan air tersebut buah-buahan dari bumi sebagai rizki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian tahu. Lihat, perhatikan ayat ini. Dari awal sampai akhir berbicara tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulannya di akhir, kalau kalian tahu bahwa Allah lah Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, yang menjadikan langit sebagai naungan, yang menjadikan air turun dari langit, dan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, yang semua itu buat kalian sebagai rezeki. Maka, jangan jadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Karena enggak ada. Enggak ada satupun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma ma'nahu, yang maknanya man raghiba ila ghairillah fi qada'i hajatin atau tafriji kurbatin lazima an yakuna muhibban lahu. Kata Syekhul Islam rahimahullah, siapa yang menginginkan kepada selain Allah, mencari kepada selain Allah untuk menunaikan hajat-hajatnya atau untuk melepaskan kesusahan-kesusahannya, maka otomatis orang ini akan cinta kepada sesuatu itu. Saya ulangi ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Pahami. Siapa yang menginginkan kepada selain Allah untuk menunaikan hajatnya atau untuk melepaskan diri dari kesusahannya, maka otomatis orang itu akan cinta kepadanya. Wa mahabbatuhu hil asl, dan kecintaan itulah yang merupakan pokok, yang merupakan inti yang menyebabkan dia meminta kepadanya. Intah, selesai. Karena bila na'azakumullah, kalau orang enggak suka enggak akan minta. Iya kan? Tetapi karena suka dan berharap, dia baik, dia suka memberi, dan dia kaya, orangnya baik, masya Allah, akan terdorong untuk minta. Iya, iya. Tetapi kalau sebaliknya, saya kenal dia jelek, bakhil, tidak punya apa-apa lagi. Dan orangnya kalau diminta begini dan begitu, apakah dia akan minta? Tidak akan minta. Berarti dorongan dia meminta adalah karena dia kenal dengan beberapa sifat-sifatnya, sehingga suka, cinta. Baik, kalau memintanya perkara-perkara duniawi ya, walaupun itu dikatakan rendah, walaupun itu dikatakan makruh, tapi belum syirik. Meminta-minta. Tapi dicela oleh Rasulullah SAW, bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Bahkan kalau meminta-minta untuk memperkaya diri, lebih dicerca lagi, bahkan diancam. Siapa yang meminta-minta untuk memperkaya diri, jadikan kerjaan, maka nanti dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. La wajha lahu. Ini ancaman dan menunjukkan tidak bolehnya. Tapi itu bukan syirik. Adapun meminta sesuatu yang tidak mungkin diberi kecuali oleh Allah, seperti minta hidayah, minta petunjuk, atau meminta rizki, Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiba, atau meminta perkara-perkara yang tidak mungkin diberi kecuali oleh Allah, maka saat itu jatuh ke dalam kesyirikan. Baik, sekarang pertanyaannya, kenapa dia meminta kepada sesuatu itu tadi? Sesuatu yang tidak mungkin diberikan kecuali oleh Allah. Kenapa? Pasti ada sesuatu dalam hatinya, yaitu kecintaan. Oleh karena itu, disebutkan dalam ayat yang kemarin, yang sekarang masih dibahas, yaitu, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Bahwa di antara manusia ada mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu, yang dipertuhankan, يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Mencintainya seperti mencintai Allah. Dan biasanya kalau meminta diiringi dengan peribadatan, memberikan sesajen-sesajen, memberikan puji-pujian, Engkau yang maha mengabulkan. Kalau kita doa pada Allah kan begitu. Ternyata mereka musyrikin yang beribadah kepada batu-batu dan pohon-pohon, ataupun kepada kuburan-kuburan keramat, sama. Engkau wahai orang yang saleh, engkau dekat dengan Allah, engkau bisa begini, engkau bisa begitu, engkau ala kulli syai'in qadir. Apa itu namanya? Syirik. Qul inna a'udzu billahi qul muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam secara makna, bahwa siapa yang menginginkan selain Allah untuk menunaikan hajat-hajatnya atau untuk menghilangkan kesusahan-kesusahannya, otomatis dia akan menjadi atau dia akan mencintai orang yang dimintanya atau sesuatu yang dimintanya. Wa mahabbatuhu yal asl, dan kecintaan itulah yang merupakan pokoknya, merupakan inti yang mendorong dia untuk meminta. Selesai. Inta. Berarti masalah cinta sangat penting. Cinta yang memiliki konsekuensi penghambaan, cinta yang memiliki konsekuensi berdoa dan meminta, cinta yang berkonsekuensi memuji, menyanjung, meninggikan, memuliakan. Ini kecintaan yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun cinta kepada siapapun, harus dalam rangka cinta kepada Allah. Harus dalam rangka cinta kepada Allah. Kalau ternyata orang yang kita cintai, na'udzubillah, mengambil jalan yang dibenci oleh Allah, kita berubah, cintanya menjadi benci. Sehingga para sahabat, ketika dalam perang Badar, memerangi kerabat-kerabat yang masih musyrikin. Tadinya cinta, yang namanya kerabat. Tetapi sampai Abu Bakar Siddiq mencari, mana anakku itu, biar aku bunuh dia. Karena salah satu anaknya masih musyrik, kafir. Demikian pula ada yang membunuh pamannya sendiri. Dan seterusnya. Ini barakallahu fikum masalah kecintaannya karena Allah. Sehingga ketika mereka mengambil jalan kufur, kecintaan berubah menjadi benci. Kecintaan berubah menjadi kebencian. Sebab cintanya kemarin karena Allah, maka bencinya pun karena Allah. Kembali kepada kitab. Fa kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, tunfi kulla syirkin fi ayyi naw'in kana min anwa'il ibadah. Maka kalimat al-ikhlas, kalimat la ilaha illallah, menafikan, meniadakan seluruh kesyirikan-kesyirikan. Fi ayyi naw'in kana min anwa'il ibadah. Menafikan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Menafikan kesyirikan dalam bentuk apapun. Syirik dalam doa, tidak. Syirik dalam berharap, juga tidak. Syirik dalam khauf, juga tidak. Syirik dalam apapun. Kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka saat itu, dia mengikrarkan bahwa dia tidak akan menghambakan dirinya kecuali kepada Allah. Dan gak akan cinta dengan cinta ibadah kecuali kepada Allah. Dan dia gak akan berdoa kecuali kepada Allah. Dan dia gak akan memiliki rasa harap, rasa takut, tawakal kecuali kepada Allah. Karena kalimat itu menafikan, meniadakan seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Menafikan segala bentuk-bentuk kesyirikan dalam bentuk apapun dari ibadah. Wa tusbitul ibadah bi jami'i afradiha lillahi ta'ala. Dan kalimat ikhlas itu pula akan menetapkan peribadatan, penghambaan dengan seluruh bentuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan fillah, na'azakumullah. Menafikan semua kesyirikan dalam bentuk apapun dan menetapkan ibadah dalam bentuk apapun kepada Allah. Menetapkan seluruh ibadah dalam bentuk apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama bayanu anna al-ilah huwa al-ma'lu. Dan sudah lewat pembahasan bahwa makna ilah adalah ma'lu. Bolehkah al-ma'lu disebut dengan ilah? Ini secara tasrif ya. Secara tasrif lugawi. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Apa contohnya? Apa contohnya? Dalam bahasa Arab. Yang sesungguhnya dia ma'lu atau maf'ul. Tapi disebut fi'al. Maf'ul tapi disebut fi'al. Ada? Kitab. Kitab. Apa artinya kitab? Al-maktub. Yang ditulis di dalamnya, yang ditulis. Maktub yang ditulis tetapi disebutnya dengan kitab. Berarti memang dalam bahasa Arab ada. Al-maf'ul disebut dengan fi'al. Seperti maktub disebut dengan kitab. Kitab itu maknanya yang ditulis di dalamnya dengan tulisan-tulisan. Maka dikatakan kitab. Berarti ilah bermakna makhluk. Makhluk disebut ilah. Itu adalah sesuatu yang betul-betul lugawi. Atau sejalan dengan tasrif lugawi. Khairin a'azakullah, berarti kalimat ilah diambil dari kata makhluk. Sedangkan makhluk adalah ma'bud yang diibadahi. Alladzi ta'allahuhul qulub bil mahabbah. Ma'luh artinya yang diilahkan oleh hati, yang dipertuhankan oleh hati, yang diibadahi dengan kecintaan. Wa ghairiha au ghairiha. Dengan kecintaan dan lain-lain. Dengan kecintaan, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan tawakal. Au ghairiha min anwa'il ibadah dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk ibadah. Fala ilaha illallah, berarti kalimat la ilaha illallah, apa maknanya? Kalau ilahnya bermakna ma'luh. Fala ilaha illallah bermakna la ma'buda illallah. La ma'luh illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah SWT. Enggak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah SWT. Nafat dalika kullih an ghairillah. Berarti kalimat la ilaha illallah menafikan seluruh peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Berarti kalimat la ilaha illallah meniadakan, menafikan seluruh bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Wa azbatathu lillahi wahda. Dan kemudian ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwa alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqatan. Dan ini yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas secara persis. Inilah yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas secara mutabaqatan, secara tepat. Fala budda min ma'rifati ma'naha wa i'tiqadihi. Maka harus dipahami maknanya mana kalimat la ilaha illallah. Dan harus meyakini pula bahwa memang saya yakin enggak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah. Wa qabulihi, dan terima. Saya menerima, ngakui bahwa memang enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wal amal bihi, dan kemudian amalkan. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Jangan berdoa kecuali kepada Allah. Jangan bertawakal, jangan bergantung kecuali kepada Allah. Batinan wa zahira. Amalkanlah secara lahir dan batin. Secara batin fi'tiqad, pada keyakinan-keyakinan. Sedangkan secara lahir, secara zahir adalah dalam bentuk amal perbuatan. Kenapa kamu beramal seperti itu? Karena Allah memerintahkan. Kenapa kamu begini? Kenapa? Karena dalam rangka beribadah pada Allah. Dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, salatku, sembelihanku, semuanya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa tauhidul mahbub an la yata'addad mahbubuhu. Maka tauhidul mahbub, mengesakan yang dicintai, adalah dengan tidak berbilang yang dicintainya. Mengesakan yang dicintai atau mengesakan Allah dalam masalah cinta adalah dengan tidak yata'addad mahbubuhu, agar tidak berbilang jumlah yang dicintai. Hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala, dan itu tauhidul mahabbah. Tauhidul mahabbah. Ay ma'allahi ta'ala bi'ibadatihi. Yang dimaksud tidak berbilang yang dicintainya adalah yang dicintai bersama Allah. Tidak ada. Jangan ada selain Allah yang dicintai. Al-mahabbah ada dua macam. Ada mahabbah ma'allah, dan ada mahabbah lillah, atau fillah. Naam. Maka yang dimaksud tadi yang dinafikan, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa tauhid dalam cinta adalah mengesakan Allah dalam kecintaan dan tidak mencintai yang lainnya ma'allah. Tidak mencintai yang lainnya bersama Allah. Artinya disejajarkan. Tidak ada dicintai seperti Allah SWT. Adapun yang lain, yang cinta karena Allah, cinta di jalan Allah, cinta karena diperintahkan oleh Allah, itu tidak apa-apa. Karena tidak merusak kecintaannya kepada Allah. Karena disuruh oleh Allah SWT menyintai Rasulullah, itu tidak menjadi syirik. Mencintai orang saleh tidak menjadi syirik. Mencintai amal-amal saleh, mencintai perbuatan yang baik, mencintai agama, mencintai itu semua, mencintai di jalan Allah atau karena Allah. Maka yang ini tidak merusak tauhid. Berarti yang merusak tauhid adalah mencintai bersama Allah. Ai ma'allahi ta'ala bi'ibadatihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu jangan berbilang jumlah yang dicintainya bersama Allah ta'ala dengan ibadah. Wa tauhidul hubbi an la yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin. Kata Ibnu Qayyim masih, namanya tauhid cinta adalah tidak tersisa di hati kecintaan lain selain pada Allah Ta'ala. La yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin. Tidak tersisa di hatinya kecintaan kecuali semuanya untuk Allah. Hatta yabduluha lahu. Hingga dia keluarkan. Hatta yabduluha lahu. Hingga dia berikan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahadal hubb, kecintaan yang seperti ini, wa in summiya ishqan, walaupun kadang-kadang disebut ishq, Fahuwa ghayatu salahil abd. Maka itu adalah setinggi-tinggi kebaikan seorang hamba. Setinggi-tinggi kebaikan seorang hamba, setinggi-tinggi kesalehan seorang hamba, kalau hatinya dipenuhi cinta kepada Allah. Dia rindu kepada Allah. Dia ingin bertemu Allah. Dia ingin dicintai oleh Allah. Dia ingin diridhoi oleh Allah. Dia ingin agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Dan dia khawatir jangan sampai Allah murka, jangan sampai Allah marah kepadanya. Ini orang berarti memiliki cinta kepada Allah taala. Qul inna a'udzubikumullah. Hatta yabdulha lillah, hingga dia berikan semuanya untuk Allah. Maka cinta yang seperti ini merupakan ghayatu salahil abd, puncak kebaikan seorang hamba. Wa na'imihi, dan juga puncak kenikmatan seorang hamba. Hanya saja la ya'rifuha illa man daqaha. Hanya saja tidak bisa mengenalinya, enggak bisa mengetahuinya kecuali merasakannya. Itu susahnya. Orang-orang di luar kadang melihat orang saleh, mukmin, taqi yang bertauhid, yang cintanya seluruhnya untuk Allah, mereka lihat dari luar kayaknya susah banget. Tetapi yang merasakannya merasa paling berbahagia. Ini barakallahu fikum. Sehingga dikatakan oleh mereka, para ulama, sungguh kalau saja orang-orang kafir tahu bagaimana ketentraman jiwa kita. Kalau orang-orang kafir tahu bagaimana nikmatnya hati kita dan tenang tenteramnya hati kita, niscaya mereka akan merampasnya dengan apapun yang mereka bisa. Karena itu dirasakan oleh orang yang merasakannya. Orang di luar tidak merasakan. Bahkan melihatnya, kasihannya si fulan. Kasihanlah ahlus sunnah. Gak ada hiburannya. Aji sholat, aji sholat. Mereka begitu bilangnya. Yang merasakannya nikmat. Tapi mereka yang di luar geleng-geleng kepala. Fani bin a'azakumullah barakallahu fikum. Qala, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti kecintaan yang murni kepada Allah, hati seseorang yang dipenuhi kecintaan pada Allah, akan merasakan ghayatu na'imihi, puncak kenikmatan. Wa qurratu 'ainihi, dan puncak ketenteraman. Wa laysa liqalbihi salahun wala na'im illa bi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih, dan tidak akan mendapatkan kebaikan dan kenikmatan seperti itu kecuali dengan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintainya. Tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan seperti itu, ketenteraman, kecuali dengan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintainya. Min kulli ma siwah, yang lebih dari selainnya. Wa an yakuna mahabbatuhu li ghairillahi tabi'atan li mahabbatillah, dan dengan menjadikan semua cinta-cinta yang lain dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan cinta-cinta yang lain dalam rangka mencintai Allah atau ngikut dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta pada Allah, maka cinta pula pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Cinta sholat, cinta puasa, cinta amal sholat, cinta sedekah. Karena cinta pada Allah, maka cinta pula pada Rasul-Rasulnya yang diutus. Karena cinta kepada Allah, cinta pula pada kalamnya, ucapannya, Al-Quran. Karena cinta kepada Allah, cinta pula kepada semua yang dicintai oleh Allah SWT. Dan sebaliknya, karena cinta kepada Allah, benci kepada apa yang dibenci oleh Allah. Karena cinta kepada Allah, dia benci orang-orang kafir. Karena cinta kepada Allah, dia benci pada mereka-mereka menyatakan Allah memiliki anak. Karena cinta kepada Allah, maka dia benci kepada semua orang yang menentang agama. Karena cinta kepada Allah, maka dia benci kepada semua yang merusak agama, mengganti agama, menyeret agama kepada mana-mana yang salah. Ini juga cinta pada Allah SWT. Dan semua itu yang dijuluki dengan tabi'atan li mahabbatillah. Ngikut kepada kecintaan pada Allah Taala. Fala yuhibbu illallah, maka tidak mencintai kecuali Allah. Wala yuhibbu illa lillah, dan tidak mencintai kecuali karena Allah. Tidak mencintai kecuali di jalan Allah, maka akan dirasakan nikmatnya iman. Akan dirasakan lezatnya, tenteramnya nikmatnya keimanan. Kama fil hadis as-sahih, sebagaimana sebutkan dalam hadis yang sahih. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa yang tiga ini ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Halawatal iman. Qadamina azakumullah. Orang yang mentaati orang lain karena terpaksa, berat apa enggak berat? Berat. Orang yang mentaati orang lain karena dibayar sebagai pekerja bayaran, apa yang dirasakan? Orang yang mengamalkan satu amalan pekerjaan karena dia cinta pada orang tersebut, bagaimana yang dirasakan? Tidak berat, nikmat malah. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, nikmat sayr ala bi'sal 'aysh. Nikmat sayr ala bi'sal 'aysh. Senikmat-nikmat perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Bi'sal 'aysh itu sering dibahas dalam nahwu. Insyaallah kita akan mendapat yang seperti itu. Kenapa dikatakan nikmat sayr? Ma mauridul masal. Kalau masal itu biasanya ada mauridnya. Sebab tersebutnya permisalan itu apa? Sebabnya adalah ketika dia ingin mendatangi kekasihnya yang dia cintai dalam keadaan perjalanan jauh dan dia tidak memiliki kendaraan kecuali kendaraan itu. Unta yang sudah jelek, sudah sakit-sakitan, lemah, lambat jalannya. Sehingga dia berkata, nikmat sayr ala bi'sal 'aysh. Senikmat-nikmat perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Khamilina azakumullah. Asyahid, dia merasakan nikmat karena dia melakukan sesuatu karena cinta. Dan harus cinta kepada Allah lebih dari semua itu. Lebih dari cinta kepada makhluk. Harus lebih dari cinta kepada makhluk. Kalau cinta-cinta yang dia miliki itu kepada Allah benar dan sungguh-sungguh ikhlas dalam hatinya dan dipenuhi hatinya dengan kecintaan itu, enggak akan ada yang berat. Enggak akan ada yang berat. Semua terasa ringan dan nikmat. Dia merasakan nikmatnya salat. Dia merasakan nikmatnya puasa. Dia merasakan nikmatnya ta'lim. Nikmatnya belajar. Nikmatnya ngaji. Nikmatnya semua ibadah. Terasa nikmat. Karena semakin dekat dengan Allah yang dicintainya, semakin nikmat. Semakin dekat dengan yang dicintai, semakin nikmat. Maka ketika dia beribadah, dekat dengan Allah, semakin terasa nikmatnya. Wajada bihinna halawatal iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih dari selainnya. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Yang kedua, mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa yakrah an ya'uda ila al-kufr kama yakrah an yukdhafa fin-nar. Yang ketiga, dia benci kepada kekafiran seperti tidak sukanya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Masuklah ke dalam api. Siapa yang mau melempar dirinya ke dalam api? Tidak ada yang mau. Seperti itu pula orang yang hatinya dipenuhi cinta tadi. Enggak mau dia masuk pada kekufuran, penyimpangan, seperti tidak maunya dia dilemparkan dalam api. Siapa yang tiga ini ada pada hatinya? Wajada bihinna halawatal iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Mahabbatu wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hiya min mahabbatihi. Kecintaan kepada Rasulnya termasuk kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillah, dan mencintai seseorang kalau cintanya karena Allah juga termasuk cinta kepada Allah. Berarti tidak bertentangan. Cinta kepada Rasulullah, cinta pada orang-orang yang dicintai oleh Allah, tidak bertentangan dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat lighairillahi fahuwa manqasatun limahabbatillah. Kalau cinta pada seseorang tidak karena Allah, mengurangi cintanya pada Allah. Dia mengaku cinta kepada Allah, tapi dia suka dengan si fulan. Padahal si fulan itu aduwullah, musuh Allah. Apa yang kamu katakan pada orang ini? Kamu cinta pada Allah dan cinta pada musuh Allah ini. Iya, tidak mungkin bertemu. Cinta kepada Allah dan cinta pada musuh Allah tidak mungkin bersama-sama. Tidak mungkin bergabung. Kalau dia cinta pada Allah, pasti akan benci pada musuh Allah. Yang jelas menentang agama Allah. Yang jelas merusak agama Allah. Hanya saja perbedaannya, ada yang sampai pada kufur, ada yang tidak. Dia cinta pada orang yang jelek, ahli maksiat, suka dia. Berarti memang cintanya pada Allah sangat lemah. Sebab kalau dia cinta pada Allah sempurna, akan benci pada orang yang ahli maksiat. Tidak akan suka dia. Meningkat ahli bid'ah wa dalalah. Ijma' seluruh para ulama sepakat bahwa ciri-ciri ahli sunnah adalah benci pada ahli bid'ah. Tidak suka pada mereka. Maka kalau ada yang suka, jangan-jangan dia bukan ahli sunnah. Jangan-jangan dia sama juga ahli dalal, memiliki kesesatan dalam hatinya. Kalau sekarang orang-orang kafir bagaimana? Allah katakan dalam Al-Quran, tidak akan kau dapati. La tajidu. Qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yuwadduna man haddallah. Tidak akan kau dapati, wahai Rasul. Tidak akan kau dapati seorang, satu kaum, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasulnya. Dengan orang-orang kafir. Tidak akan mungkin. Apa maknanya tidak mungkin? Artinya kalau terjadi, berarti dia bukan orang mukmin. Mengerikan sekali. Nah, mengerikan sekali. Masalah al-wala, wal-bara, mengerikan sekali. Siapa yang yatawallahum minhum, fa'ula'ika minhum. Siapa yang berwala pada mereka, pada orang-orang kafir, maka engkau termasuk golongan mereka. Ini khunimna na'azakumullah. Kembali kepada kita. Masalah kecintaan sangat penting dibahas dalam masalah akidah. Kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan pada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan pada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau cintanya kepada orang yang tidak karena Allah, maka manqasah, akan mengurangi kecintaannya kepada Allah. Mud'ifatan laha, akan melemahkan. Dia ahlu bid'ah, tapi dia adalah anakku. Dia ahlu dalal, ya tapi kan dia adalah saudaraku. Dia anak pamanku. Dia begini, dia begitu. Selalu dibahas masalah karabat, karabah, karabah. Padahal dalam keadaan sudah memilih jalan yang lain. Mubtadi iqbal. Fadimina a'azakumullah. Berarti man qasatun wa mud'ifatun. Akan mengurangi dan akan melemahkan cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiqu hadhihi al-mahabba bi an takuna karahiyatuhu li abghad al-ashya'a ila mahbubihi. Dan yang membenarkan kecintaannya kepada Allah, yang lebih membenarkan, menunjukkan kejujurannya cinta pada Allah, adalah menjadikan kebenciannya kepada apa yang paling dibenci oleh Allah. Menjadikan kebenciannya, ketidaksukaannya pada apa yang paling dibenci oleh Allah. Mahwa, apa yang paling dibenci oleh Allah? Hah? Kekufuran dan kesyirikan. Maka dikatakan yang ketiga apa? Wa an yakraha an ya'uda ilal kufri. Kama yakra an yukdafa finnar. Dia benci, enggak suka untuk kembali pada kekufuran, seperti enggak sukanya untuk dilemparkan ke dalam api. Dan itu bukti kecintaan dia pada Allah SWT. Bi an takuna karahiyatuhu li abghadil asya'a ila mahbubi. Yaitu dengan menjadikan kebenciannya kepada yang paling dibenci oleh yang dicintainya. Wa huwal kufur. Yaitu kekufuran. Bimanzilati karahatihi li ilqa'ihi finnar. Kedudukan bencinya seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Au asyad. Atau lebih dahsyat lagi. Wala raiba. Anna hadha min a'zamil mahabbah. Tidak ragu lagi bahwa ini sebesar-besar kecintaan. Fa innal insana la yaqdum 'ala mahabbati nafsihi syai'a. Karena manusia tidak akan mendahulukan, la yaqdim 'ala mahabbati nafsihi syai'a. Biasanya manusia tidak akan mendahulukan kecintaan sesuatu di atas kecintaan pada dirinya. Fa idza qaddama mahabbatal iman. Kalau dia lebih mendahulukan cinta iman kepada Allah atas dirinya sendiri, bihadza law khayyir bainal kufri wa ilqa'i fin nar lakhtara an yulqa fin nar. Yani kalau sampai diberikan pilihan antara dua pilihan, mau kufur atau melemparkan ke dalam api, dua-duanya dia enggak sukai. Kufur dia enggak sukai karena Allah. Api yang akan membakar dirinya, dia enggak sukai karena dirinya. Besar mana kebencian dia? Apakah lebih besar kebenciannya kepada apa yang membinasakan dirinya, atau lebih besar kebenciannya kepada apa yang akan merusak keimanannya? Di sini diuji. Ashabul ukhdud, an-nari zatil waqud, idhum 'alayha qu'ud, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Kata Allah, celaka ashabul ukhdud, yang menggali parit, menyalakan api, kemudian mereka duduk dan kemudian memanggil orang-orang tadi dan menyatakan, apakah kamu beriman kepada Allah atau kepadaku? Kalau dikatakan beriman pada Allah, dilemparkan dalam api. Maka ikhwan ibn a'azamullah saat itu diuji antara kecintaannya kepada Allah dan kecintaan pada diri pribadinya. Bagaimana saya, bagaimana saya, bagaimana saya. Kalau dia lebih cinta pada dirinya sendiri, dia gak mau mati. Ya, saya cinta pada kamu. Yang penting dirinya selamat. Berarti dia yuhibbu nafsahu ashadda min hubbihi lillah. Berarti dia lebih cinta pada dirinya lebih daripada cintanya kepada Allah Taala. Qul inna a'udzubikumullah, dan tentunya ini ujian yang berat. Maka kita berharap pada Allah Taala agar tidak mendapatkan isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Ya Allah, jangan timpakan pada kami beban berat yang pernah kau timpakan pada orang-orang sebelum kami. Baik, kembali kepada ucapan beliau. Masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Faidha qaddama mahabbatal iman billahi ala nafsih bihaith lau khuyir. Dimana kalau diberi pilihan antara kufur dan dilemparkan dalam api, lakhtara, maka niscaya dia akan memilih untuk dilemparkan ke dalam api, tapi tidak kufur. Akan memilih untuk dilemparkan ke dalam api, tapi tidak kufur. Dan seorang ibu membawa anaknya, dia sudah memilih tidak mau kufur, walaupun dilemparkan dalam api. Tetapi dia khawatir anaknya bagaimana. Gak tega sama anaknya. Ternyata anaknya berbicara biiznillah dengan izin Allah. Jadi jangan ragu-ragu, wahai ibu, masuklah. Allah akan persiapkan begini dan begitu. Dan itu adalah karamah yang Allah berikan. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبوب المحبون من محبة محبوبيهم. Dan kecintaan ini, kecintaan pada Allah yang seperti ini, di atas kecintaan seluruh para usyaq kepada kekasih-kekasih mereka. Usyaq itu para pemabuk cinta. Yani dari kata asyik. Asyik, ma'syuq, adalah saling cinta mencintai. Tapi cinta birahi. Cinta yang seperti ini kepada Allah SWT lebih tinggi daripada cintanya orang-orang yang mabuk cinta kepada kekasih-kekasih mereka. Bal la nadhira li hadhihi al-mahabbah. Bahkan enggak ada bandingnya, enggak ada tandingnya. Gak ada bandingnya, gak ada tandingnya dalam masalah cinta yang seperti ini. Kaman la mathla la mithla liman ta'allaqat bih. Sebagaimana gak ada permisalan atau gak ada yang sama dengan yang dicintai. Cinta tadi cinta pada Allah. Sebagaimana Allah gak bisa disamai oleh siapapun, maka kecintaan kepada Allah juga gak bisa ditandingi dengan cinta kepada siapapun. Walaupun cintanya mereka-mereka gombal yang dikisahkan dalam berbagai macam bahasa. Di Indonesia ada Galih dan Ratna. Di Inggris ada Romeo and Juliet. Di Arab ada Qais dan Layla. Semua bikin kisah-kisah yang sampai mati. Maka kita katakan, wallahi, cinta kepada Allah lebih dari cinta itu. Itu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya sama sekali. dibandingkan dengan kecintaan seorang beriman kepada Allah Taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Cintanya mereka kepada Allah, orang beriman, lebih dari cintanya siapapun kepada siapapun. Qul inna a'udzubikumullah, satu saja sudah membuktikan kalau mereka tidak ada apa-apanya, karena mereka cintanya cinta birahi, cinta butuh. Kalau enggak butuh, enggak akan hilang cintanya. Oh, ternyata begini, ternyata enggak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, buyar cintanya. Qul inna a'udzubikumullah, buktinya mereka pacaran sekian tahun, ketika menikah berantem. Kenapa demikian? Karena yang diharapkan sekian lama ternyata cuma segitu. Fanibidina azakumullah. Dan itu bukti, sudah terbukti sekian banyak sepanjang zaman di seluruh penjuru dunia. Walhamdulillah rabbil alamin. Qala wahiyya mahabbatun taqtadi taqdimal mahbub fiha ala nafs. Berarti kecintaan ini adalah kecintaan yang harus didahulukan di atas cinta seseorang pada dirinya sendiri. Dan harus didahulukan di atas cinta pada hartanya. Dan harus didahulukan di atas cinta pada anaknya. Tidak beriman telah seorang kalian. Hatta. Hingga. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya. Ahabba ilaihi. Min walidihi. Wa waladihi. Wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang. Sampai menjadikan cintanya pada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kepada bapaknya, pada anaknya, dan pada seluruh manusia. Qala, dikatakan wa taqtadi kamalad dhulli wal khudu, dan cinta ini, cinta kepada Allah ini, memiliki konsekuensi untuk mengeluarkan seluruh apa yang dia miliki untuk Allah SWT. Wa taqtadi kamalad dhull, dan juga memiliki konsekuensi merendahkan diri di hadapannya. Wal khudu', dan tunduk kepadanya. Wal ta'zim, dan memuliakannya. Wal ijlal, meninggikannya. Wal ta'ah, dan mentaatinya. Wal inqiyadi zahiran wa batinan, dan harus juga berkonsekuensi terikat dengannya secara lahir dan batin. Wa hadza la nadhira lahu fi mahabbah, dan ini enggak ada bandingnya dalam cinta apapun, cintanya makhluk kepada makhluk. Walau kana al makhluk man kana, walaupun makhluk itu siapa, enggak akan bisa menandingi cinta yang seperti ini. Fadhilna azakumullah. Cinta yang mirip seperti ini saja kalau diberikan pada orang, pada makhluk, pada manusia, orang itu musyrik. Musyrik dia. Barakallahu fikum. Tetapi tetap walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nakfi bihala. Intahal waqt. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.